Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita kali ini memasuki babun istihbabu tashmitil atis idza hamidallah ta'ala wa karahiyatu tasmiyatihi idza lam yahmadillah ta'ala wa bayanu adabit tashmiti wal 'utash wat tasa'ub. Bab disunnahkan mendoakan orang yang bersin apabila dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan makruh mendoakannya jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, serta penjelasan seputar adab-adab mendoakan orang bersin, kemudian adab orang yang bersin, serta adab menguap. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di bawah bab ini, antara lain yang pertama: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna allaha yuhibbul utas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang bersin. Wa yakrahu at-tathauba, dan membenci menguap atau orang yang menguap. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian memuji Allah ta'ala, mengucapkan alhamdulillah, maka sudah menjadi hak bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Wa amma tathaubu fa innama huwa minasyaiton, adapun menguap maka sesungguhnya itu datang dari setan. Inilah mengapa sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau mengatakan bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bersin. Bersin itu adalah salah satu tanda di mana seseorang setelahnya akan mendapatkan kesemangatan. akan mendapatkan kesemangatan. Bahkan yang mempet hidungnya ketika bersin terasa longgar. Jadi bersin itu sesuatu yang bisa memberikan kelonggaran pada kita. Dan ini hal yang tentu saja disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda halnya dengan menguap. Menguap dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa minasyaiton. Menguap itu datang dari setan. Dan menguap adalah tanda-tanda kemalasan. Tanda-tanda kemalasan. Orang yang menguap itu memang selalu identik dengan kemalasan. Menguap ya, sering sekali mendatangkan rasa malas untuk melakukan sesuatu. Karena inilah dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyukai kesungguhan, keseriusan, kesemangatan dalam diri kita, dan membenci kemalasan yang kita tampakkan. Qala fa idza tatha'aba ahadukum falyarudduhu mastata'a. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaknya ia menahannya sekemampuannya. Kalau menguap suruh ditahan, tapi kalau bersin suruh keluarkan. Kemudian ucapkan apa? Alhamdulillah, karena itu kebaikan. Karena kebaikan. Kalau menguap, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya ia menahannya sekemampuannya. Kenapa? Karena datang dari setan yang bisa memberi efek malas. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau menguap, maka setan itu dhahika, tertawa darinya. Jadi kalau kita menguap, maka setan menertawakan kita. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sebagian orang ketika membaca hadis ini, mereka saat menguap mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil menguap, wah, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena alasannya menguap dari setan, maka harus berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ini keliru ya. Ini anggapan yang keliru. Kita diperintahkan berlindung kepada Allah itu kalau mendapatkan godaan dari setan. Sedangkan menguap itu pada hakikatnya bukan godaan. Tapi itu memang sengaja datang dari setan supaya kita apa? Malas ya. Jadi sekali lagi, berlindung kepada Allah itu ketika kita mendapatkan godaan dari setan. Seperti yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya Quran surat Al-A'raf. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jika setan hendak memalingkanmu, menggodamu dengan suatu godaan, maka apa kata Allah? Fasta'id billah. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tidak perlu ketika kita menguap mengucapkan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada juga yang menguap bertakbir. Menguap kemudian di akhir Allahu Akbar. Ya. Enggak perlu. Jangan. Ya. Ada juga yang istighfar, astagfirullah gitu. Sambil menguap, setelah menguap kemudian mengucapkan apa? Astagfirullah. Ini keliru, jangan. Kenapa? Karena sekali lagi at-tasa'ubu minasyaiton. Menguap itu datang dari setan. Sebaliknya dengan bersin. Setiap kali kita bersin, maka kita dituntut untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada dasarnya kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Ketika bersin, maka akan timbul kembali kesemangatan kita melakukan aktivitas. Ya. Sebelum bersin terasa berat, saat setelah bersin terasa ringan. Nah. Baik, kemudian hadis yang kedua. Qala wa anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Idza 'atisa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Rawahu al-Bukhari. Masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan saudaranya atau temannya yang mendengarnya hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Jika temannya mengucapkan yarhamukallah, falyakul, maka yang bersin hendaknya menjawab dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah. Hadis yang kedua ini sangat jelas, perintah dari Nabi kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Dan setiap kita yang mendengar saudara kita bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kewajiban kita mendoakannya. Apa doanya? Yarhamukallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Ya, karena seorang muslim. Baru kemudian yang bersin mendoakan balik dengan mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, kalau ada salah seorang dari teman kita bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka pemahaman kebalikannya adalah kita tidak mengucapkan yarhamukallah padanya, mendiamkannya saja. Ya, kalau misalnya dia tidak mengucapkan apa, alhamdulillah. Nah, hadis ketiga, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza 'atasa ahadukum fahamidallahu fashammituhu fa in lam yahmadillah fala tushammituhu, rawahu Muslimun. Dari sahabat Abu Musa Abdullah bin Qais, ia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia oleh kalian. Doakan. Semoga Allah merahmatimu. Namun jika dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan sekali-kali kalian doakan. Ya. Hadis riwayat Muslim. Ini menegaskan apa yang tadi kita sampaikan. Kita mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, jangan. Ya. Jangan ucapkan padanya yarhamukallah. Bagaimana kalau kita ingin mengingatkannya? Boleh. Ada teman kita bersin, kita tunggu barang 2 menit, 1 menit kok belum mengucapkan alhamdulillah, kita ingatkan. Mungkin dengan menyampaikan pertanyaan kepadanya, kalau ada orang bersin kira-kira anjurannya harus mengucapkan apa? Nanti dia akan mengatakan alhamdulillah. Setelah itu kita balas yarhamukallah. Ya. Baru nanti dia akan menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan itu cara seorang Imam Az-Zahid dulu, Imam Abdullah ibn Mubarak. Ya, Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala, kalau beliau mengingatkan orang yang lupa mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, maka beliau tanya orang yang bersin kira-kira dianjurkan untuk mengucapkan apa. Maka yang bersin itu kemudian dengan serta-merta mengucapkan alhamdulillah, dan ia sadar kalau tadi belum mengucapkan apa, alhamdulillah. Jadi ini metode yang sangat baik sekali, ya, metode yang sangat baik sekali. Karena orang lupa itu memang harus diingatkan, bukan dimarahi, bukan dicaci maki, ya, bukan dihina, tapi harus diingatkan. Nah, manusia biasa kadang-kadang lupa, ya, kadang-kadang lupa, maka butuh untuk diingatkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakui, ya, bahwa beliau sebagai manusia biasa kadang, ya, mengalami rasa sakit, sedih, tertawa, menangis, kemudian lupa. Kalau aku lupa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ingatkanlah aku. Ya, fa idza nasitu fadzakkiruni. Kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian aku. Jadi yang lupa mesti diingatkan. Nah. Ada istilah bahwa manusia itu mahalul khata wan nisyan, letak kesalahan dan lupa. Ya. Nah. Bahkan doa orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau hukum kami ketika kami apa? Lupa. Atau kami melakukan sebuah hal yang keliru. Nah. Selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang keempat, qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala atasa rajulani ingda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fashammata ahadahuma wa lam yushammit al-akhar. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ada dua orang laki-laki pernah bersin, keduanya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Nabi hanya mendoakan salah satunya dan membiarkan yang satunya lagi tidak mendoakan. Faqala alladhi lam yushammithu, maka orang yang tidak didoakan oleh Nabi itu bertanya kepada Nabi, atau safulan, dia saudaraku tadi bersin. Fashammatahu, lalu engkau mendoakannya. Wa atastu, dan aku pun bersin. Falam tushammitni, tapi kenapa engkau tidak mendoakanku? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza hamidallah, temanmu itu tadi ketika selesai bersin dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, ya. Maka aku jawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku doakan yarhamukallah. Wa innaka lam tahmadillah, sedangkan engkau tadi ketika bersin engkau belum mengucapkan apa? Alhamdulillah. Belum memuji Allah, maka aku tidak mendoakan. Ini praktek ya, bil fi'l. Praktek dengan perbuatan. Kalau tadi ya, kalau tadi arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui apa? Lisan. Hadis yang ketiga. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakan. Tapi kalau seandainya tidak mengucapkan alhamdulillah, maka jangan kalian doakan. Ini arahan disampaikan kepada kita bil qaul, melalui ucapan beliau. Melalui prakteknya ada di hadis yang keempat, saat dua orang bersin di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satunya mengucapkan alhamdulillah, yang satunya lagi tidak. Dalam prakteknya Nabi hanya mendoakan yang mengucapkan alhamdulillah. Sempurna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, kalau memberikan arahan, sebelum memberikan arahan dengan ucapan, bahkan beliau sudah melakukannya. Memberikan arahan melalui apa? Perbuatan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan memang menjadi kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau menyampaikan sesuatu melainkan hal itu sudah dilakukan terlebih dahulu oleh beliau. Ini mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Berbeda dengan kita, seringnya kita ucapan mendahului apa? Perbuatan, ya kan? Kalau soal ucapan, soal berbicara, soal memberikan arahan mah subhanallah. Mani pinter ya, menyampaikan ini, itu, ini, itu, ini, itu. Tapi giliran masuk ke bab praktek, nah ini dia. Seringnya apa yang dilakukan itu menyelisih apa yang diucapkan. Ya. Apa yang dikerjakan seringnya menyelisih apa yang diucapkan. Kalau ucapannya A, perbuatannya malah B. Harusnya kan ucapannya A, perbuatan juga apa? A, mestinya begitu. Ya. Nah, Nabi SAW adalah uswah, toladan bagi kita. Ya. Hal yang pantas untuk kita tiru adalah mestinya antara ucapan dan perbuatan itu tidak bertolak belakang. Ya. Tidak bertolak belakang, harus sesuai ketika kita memberikan arahan kepada seseorang untuk melakukan kebaikan, maka kita pun menjadi orang yang berusaha untuk dapat melakukannya. Ya. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum, diingatkan oleh Allah. Ata'muruna an-nasa bil birri, apakah kalian ini hanya mampunya nyuruh orang melakukan kebaikan, watansauna anfusakum, dan kalian lupakan diri-diri kalian. Jangan seperti itu. Ya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu tapi tidak kalian kerjakan. Diawali dengan kalimat kabura maqtan. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah tidak menyukai tipe model orang-orang yang seperti itu. Makanya lisan itu harus dijaga, qulil haq ya, atau qul khairan au yasmut, katakan yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kata-kata yang baik. Kalau enggak bisa ya lebih baik apa, diam, karena diam itu emas. Tapi tidak selalu, kadang-kadang diam perak ya, ketika berbicara menjadi emas ya. Nah, jadi likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Setiap pembicaraan ada tempatnya dan setiap tempat ada pembicaraannya. Nah. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya hadis yang kelima. Masih dalam bab ini. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khafadha aw ghadda biha sawtahu, syakka rawi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau bersin, maka beliau meletakkan telapak tangannya atau ujung pakaiannya ala fi, pada mulutnya, wa khafadha au ghadda biha sautahu, lalu beliau rendahkan atau beliau tutup ya suaranya supaya tidak berbunyi keras ketika apa, bersin. Syakkar rawi, di sini ada keraguan dari seorang rawi antara mengatakan khafadha atau ghadda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ini kebiasaan Nabi SAW ketika bersin. Tapi maksud beliau harus dipahami, maksud beliau bukan menahan apa, bersin, bukan. Yang harus ditahan itu bersin atau menguap. Menguap, Nabi SAW dalam hadis tadi, falyarudduhu mastata'a, barang siapa di antara kalian yang menguap, maka hendaknya ia menahannya sekuat tenaga. Tapi untuk bersin tidak. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat bersin, menutup mulutnya, bukan dalam rangka menahan bersin, tapi ini adabnya, ini etikanya. Ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Kata para ulama, yang pertama, dikhawatirkan ketika bersin itu ada penyakit yang keluar ya, atau kuman-kuman yang bertebaran sehingga harus dihalangi. Supaya apa? Supaya tidak sampai ke teman, ke orang lain. Paham? Ini ya hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah supaya ketika bersin itu tidak ada yang keluar sesuatu yang menjijikkan orang lain. Mungkin saja kan ada orang yang setiap kali bersin selalu disertai dengan Apollo 11. Ya, setiap kali bersin etek keluar. Ya, maaf, ingus. Nah, ini kan pemandangan yang tidak menyenangkan. Kalau seseorang bersin seenaknya, hajeh di mana-mana. Ya kan? Kalau bersin ya sedikit ditutupilah ininya. Bukan dalam rangka menahan, tidak, tapi tadi hikmahnya. Supaya tidak nampak sesuatu yang menjijikkan keluar dari apa? Dari mulut. Nah, ini hikmahnya. Jadi ada dua. Yang pertama dikhawatirkan ada kuman yang keluar ya, kemudian menyebar ke orang lain. Yang kedua, supaya tidak nampak oleh orang lain ketika ada kotoran yang keluar entah dari hidung atau dari mulut. Nah, jadi Masya Allah Islam itu selalu perhatian terhadap yang namanya keindahan, kebersihan, kesehatan ya. Dan itu nampak sekali dari apa yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap gerak-gerik beliau itu mengandung pelajaran dan hikmah yang agung bagi kita sebagai umatnya. Nah. Kemudian hadis yang ke-6, qala wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala kana al-yahudu yata'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah fa yaqulu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan dulu orang-orang Yahudi itu selalu berupaya untuk bisa bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berupaya selalu untuk bisa apa? Bersin, kumaha wae carana? Pokoknya bisa bersin di hadapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang mereka harapkan di balik itu? Ternyata yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Mereka berharap agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendoakan mereka dengan mengatakan yarhamukumullah, semoga Allah merahmati kalian. Namun ternyata yang terjadi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mengucapkan apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Nabi tidak mendoakan rahmat karena memang enggak boleh. Orang kafir itu tidak boleh didoakan rahmat dan tidak boleh dimintakan ampun. Ya, kita enggak boleh memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang kafir. Jadi doa rahmat enggak boleh, istighfar pun tidak boleh. Ya. Maka analin nabi ay yastaghfiru lil musyrikin. Enggak pantas bagi nabi untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin. Maka harapan orang-orang Yahudi ini ya tidak tercapai. Mereka ingin agar nabi mengucapkan yarhamukumullah kepada mereka, ternyata nabi mendoakan hidayah bagi mereka. Kalau mendoakan hidayah enggak masalah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Nah, jadi kalau ada orang Yahudi bersin walaupun mengucapkan alhamdulillah, entong didoakeun. Kalaupun mau kita bilang apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Jangan bilang yarhamukallah. Ya. Cukup bilang yahdikumullah wa yuslih balakum. Walaupun mengucapkan apa? Alhamdulillah. Daya nama paraseh atau orang Kristen, orang kafir mengucapkan alhamdulillah, assalamualaikum. Bahkan lebih fasih daripada orang Islam, ya enggak? Menihana yukot ngahias ha. Ya. Alhamdulillah, assalamualaikum. Lebih baik bahkan ada sebagian dari orang-orang kafir. Nah. Jadi kalau mereka bersin atau salah seorang dari mereka bersin mengucapkan alhamdulillah, doa kita yahdikumullah wa yuslih balakum. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini juga ada hal yang perlu diingat, sekalipun bersin itu adalah satu kebaikan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu untuk berusaha ya setiap saat agar bisa bersin. Kumaha carana? Ya, menghirup aida yang merah itu dihirup supaya bersin. Insyaallah 20 kali bersin mungkin ya sekali menghirup itu. Enggak perlu begitu. Ya, tidak perlu seperti itu. Bersin adalah sesuatu yang datang secara alami. Secara apa? Alami. Memang kadang-kadang ketika kita menghirup sesuatu itu suka apa? Nyelek dan membuat kita bersin. Ya, misalnya menghirup pasakan atau goreng apa ya? Cabe gitu ya. Sambal itu kalau baunya ini ya kan, baunya menyengat, itu bisa membuat kita apa? Bersin. Tapi enggak perlu mencari bau sambal di mana ya sambal supaya bisa bersin. Enggak perlu. Jadi prosesnya alamiah saja. Ya, prosesnya alamiah, jangan membikin-bikin. Prosesnya alamiah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersin. Maka ucapkan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna asyaitana yadkhulu. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, ini hadis terakhir dari bab ini. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila menguap salah seorang di antara kalian, falyumsik biyadihi ala fih, maka hendaknya ia tahan mulutnya itu dengan apa? Tangannya. Ya. Supaya enggak keluar, ya, enggak nampak apa? Menguap. Kan bisa kita tahan menguap itu. Nah. Kenapa harus seperti itu? Fa inna syaitana yadkhulu, karena setan apa? Masuk. Setan akan masuk. Kalau kita tidak bisa menahannya, tetap menguap, maka harus menutupi mulut kita supaya tidak masuk. Siapa yang masuk? Setan. Bisa kesedot itu setan masuk. Ya. Makanya kalau setiap kali menguap, tutup. Ya, kalaupun tidak bisa apa? Menahannya. Ditutup mulutnya agar jangan sampai ya, ada setan. Bahkan dalam hadis ya, ada Abdul Mufrad kalau tidak salah kan pernah lewat bersama kita. Setan tertawa ketika kita menguap, apalagi kalau ada suaranya, semakin sorak setan. Kan tidak sedikit orang yang ketika menguap itu ada suara terakhir, ya kan? Atau disertai dengan suara. Iya, itu setan bersorak, bukan lagi ketawa. Wah. Tepuk tangan. Ya, sorak. Nah, jangan berikan kesempatan kepada setan untuk ya bahagia, untuk senang. Ya, kenapa? Karena setan, kata Allah Subhanahu wa taala, musuh kita yang nyata. Ya. Nah, aduwwum mubin dalam Al-Qur'an disebutkan musuh yang nyata. Nah. Setan itu kata Allah ingin agar kalian itu berpaling ya, sejauh-jauhnya. Innama yuridu syaitan antamilu mailan azima. Sesungguhnya setan itu sangat ingin kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Maka jangan ikuti keinginan setan. Jangan bikin setan senang. Ya. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, babun istihbabul musafahati indal liqa wa bisyashatil wajhi. Bab disunnahkan untuk berjabat tangan ketika bertemu dan menampakkan wajah yang ceria. Wa taqbili yadir rajuli salihi, serta mencium tangan orang soleh. Wa taqbil waladihi, dan mencium anaknya syafaqatan, dalam rangka menampakkan kasih sayang. Wa mu'anaqatil qadimi min safarin, kemudian memeluk orang yang baru datang dari safar. Wa karahiyatul inhina, dan makruh menundukkan diri. Ya, makruh merunduk. Jadi ketika berjabat tangan enggak perlu badan kita sambil merunduk ke bawah. Biasa saja. Ya, tegap. Nah, karena kalau berjabat tangan disertai dengan gerakan badan agak merunduk ke bawah, ini makruh. Ya, enggak boleh. Hatta kita jabat tangan dengan seorang alim atau orang soleh, enggak perlu sambil merunduk. Nah, karena jabat tangan itu sendiri sudah mengandung sebuah penghormatan. Di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di bawah bab ini, pertama, an Abil Khattab Qatadah qala qultu li Anas akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Khattab Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, ia mengatakan, qultu li Anas, Saya pernah bertanya kepada sahabat Anas, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah, apakah jabat tangan itu sesuatu yang lumrah, biasa di sisi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, beliau menjawab, iya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jabat tangan adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat maka itu menjadi kebaikan. Ya, itu menjadi kebaikan dan patut menjadi contoh bagi kita. Para sahabat kebiasaannya selalu jabat tangan. Setiap kali ketemu jabat tangan. Nah, selain mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Jabat tangan atau sambil mengucapkan salam kemudian menjabat apa? Tangan. Ya. Dan ini hal yang bisa merekatkan hubungan. Nah, hal yang bisa merekatkan hubungan, jabat tangan, saling mengucapkan salam, absus salam bainakum. Ya. Sekedar mengucapkan salam saja itu sesuatu yang bisa menumbuhkan kecintaan, apalagi kalau disertai dengan apa? Jabat tangan. Kita raih tangan saudara kita dengan penuh kecintaan, ya. Penuh kasih sayang. Bertekad untuk saling menjaga. Nah, ini hal yang penting dan itu adalah kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, hadis yang kedua, qala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahati, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika datang penduduk Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman dan merekalah orang yang pertama kali membawa tradisi musafahah. Tradisi apa? Jabat tangan. Jadi datang dari penduduk mana? Yaman. Al-imanu Yaman wal fikhu Yaman. Ya, iman di Yaman, fikih di Yaman, wal hikmatu Yamaniyah. Hikmah juga dari Yaman, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dalam riwayat lain, Nabi juga memuji ahlul Yaman, penduduk Yaman. Ja'akum ahlul Yaman, datang kepada kalian ahlul Yaman. Mereka adalah orang yang araqqu quluban, hatinya paling lembut. Ya, hatinya paling lembut. Nah, paling kuat ya kerjasamanya, persatuan dan kesatuannya. Ini ahlul Yaman. Dan paling senang menjamu tamu. Itu paling senang. Salah seorang dari mereka bisa marah ketika kita dijamu kemudian kita tidak mencicipi jamuannya, tidak memakan jamuannya. Marah, kecewa, berat. Ya, penduduk Yaman itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin memberikan sesuatu yang terbaik ya bagi saudaranya. Apalagi yang sampai bertamu ke tempatnya. Semua dikasihin, ya. Semua dikasihkan. Sebelum yang paling inti, itu mukaddimahnya banyak sekali. Sor ini, sor itu, terus ya. Bahkan setiap kali minuman di gelas kita habis, diisi lagi tanpa kita meminta, terus. Selama kita tidak menutup gelas kita, diisi terus. Makanya kalau terasa kenyang, tutup gelasnya. Supaya apa? Supaya tidak diisi. Ini penduduk Yaman seperti itu. Ya, bahkan Arab secara umum sekarang. Tapi asalnya penduduk Yaman. Terus dikasih banyak mukadimahnya. Nanti yang intinya baru datang belakangan. Daging kambingnya baru datang belakangan. Ayamnya datang belakangan. Emang seperti itu. Kita kalau dijamu oleh penduduk Yaman harus atur strategi. Ya, atur strategi. Kita tahu, oh gaya mainnya ini yang paling utamanya datang belakangan. Jadi cukup yang datang-datang itu cicipi dikit-dikit. Ya. Kalau sampai kita salah, bisa jadi kenyang duluan, begitu datang daging kambing, bubar urusan. Ya kan? Kita enggak bisa menikmatinya. Nah, jangan seperti itu. Nah, jadi mereka itu sangat senang untuk menjamu apa? Tamu. Nah, araqqu quluban. Paling lembut sebenarnya apa? hatinya. Maka jabat tangan, kata Anas bin Malik, ya, adalah sebuah tradisi, atau kata Rasulullah SAW adalah sebuah tradisi yang pertama kali datang dari negeri Yaman. Penduduk Yaman yang selalu melakukannya. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya, kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.